Dan terutama kembali untuk semuanya hari ini, seluruh dari teman-teman panitia buat Mojo Warno. Pemuda seguyup sing tua manut, jempol untuk semuanya. Kasih yang terbaik, Sian Audi, silakan. Okay.